saya Ibu Indonesia tahun 2005. Pada waktu saya terpilih, saya sangat terharu. Dengan tidak sadar, saya lalu sujud syukur dengan terpilihnya Ibu Indonesia itu. Pada waktu saya berniat untuk mengobati anak saya karena narkoba, tapi itu karena saya merasa kewajiban seorang ibu yang harus memperbaiki kembali anaknya yang sudah salah jalan. Karena saya merasa berdosa bahwa sampai anak saya lari ke narkoba. Dan kebetulan setelah saya merasakan itu semua, memang ini adalah hanya kebesaran Allah. Jadi memang kita tidak bisa menginginkan sesuatu ataupun berniat sesuatu, karena pada waktu saya berjuang demi anak saya itu hanya karena saya lillahi ta'ala, karena kewajiban seorang ibu. Tapi Allah memberikan lain pada saya dan sampai mendapatkan gelar sebagai Ibu Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur sekali, mudah-mudahan ibu-ibu yang lainnya pun seperti demikian. Apa yang kita kerjakan demi rumah tangga, demi anak, demi keluarga, jangan mendapatkan, menginginkan dapat timbalan. Hanya karena Allah, itulah yang tepat kita mendapat balasan dari Allah. Ibu Indonesia, saya Bunda Ivet dari manajernya Slang. Kebetulan waktu itu saya menjadi manajer karena saya sudah menyelamatkan Slang dari narkoba. Sering memimpikan siapa